kau yang pernah mengisi cerita hidupku. Engkau yang pernah memberikan aku cintamu. Mengapa kini kau pergi tinggalkan diriku, setelah kau luluhkan hatiku untukmu. Aku menyayangmu dan aku mencintaimu, kekasihku. Seandainya bila waktu dapat merubah, aku ingin ulang kisah yang pernah ada. Dan biarkan cinta basuh luka yang tersisa, agar ku terlupa dari rasa ku yang fana. Tapi kini semua telah sirna bersama bayangmu, cintamu dalam hidupku. Wow. Selalu ada di sisiku, engkau yang selalu bisikan aku cintamu. Mengapa kini kau pergi tinggalkan diriku, setelah kau luluhkan hatiku untukmu. Aku menyayangmu dan aku mencintaimu, kekasihku. Seandainya bila waktu dapat berubah,